Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khalidina khalali wa rahmatullahi jami'an. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwa kesabaran dalam dakwah termasuk hal yang sangat penting agar kita mendapatkan kesuksesan dan dakwah yang kita bangun menuai keberhasilan. Hal ini pun sangat nampak sekali dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang dakwah yang beliau lakukan, beliau selalu menampakkan kesabaran dalam dirinya. Pernah satu ketika, di saat beliau dicaci maki, dihina, dilempari dan lain sebagainya, ada malaikat yang menawari beliau untuk membinasakan orang-orang yang mencaci maki, yang menghina dan menjelek-jelekkan beliau. Tapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malah mengatakan bal arju annallaha yukhriju min ahzabihi man ya'budullaha wahda la yushrik bihi syai'a. Justru kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, saya berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam keadaan beliau mampu, jika beliau mau membinasakan mereka, maka mereka semua akan binasa. Tapi justru beliau memilih bersabar. Karena itulah jalan yang terbaik. Ini sebagai pelajaran kepada kita bahwa jalan dakwah ini adalah jalan yang panjang, butuh kepada pengorbanan, butuh kepada perjuangan, membutuhkan keikhlasan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga pernah mengatakan yarhamullah Musa ketika beliau dilukai, ketika beliau dihardik, ketika beliau dicaci maki, ketika beliau diganggu oleh kaumnya, beliaulah mengatakan yarhamullah Musa qad udiya akthar min hadza fa sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Beliau diganggu, beliau mendapatkan ujian lebih besar, lebih berat daripada ini semua. Tapi beliau bersabar. Ini adalah satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Godaan, gangguan apapun yang menimpa kita dalam perjalanan dakwah ini, kita harus bersabar. Kita harus segera mengingat bahwa generasi salaf, mereka mendapatkan cobaan, mendapatkan godaan lebih daripada apa yang pernah kita dapatkan. Dan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau malah memuji Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang banyak mendapatkan godaan, banyak mendapatkan rintangan, tapi beliau bersabar. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini yang harus kita jadikan sebagai keyakinan yang tumbuh dalam jiwa kita. Apalagi di zaman fitnah. Biasanya, di zaman fitnah itu kita sulit untuk mengendalikan diri. Masing-masing kita selalu ingin melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu paling tidak. Ini di zaman fitnah. Maka cara yang paling efektif untuk membendung ini semua adalah sabar. Karena sabar berarti kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. itu sama. Segala apa yang kita hadapi, segala apa yang menimpa kita, itu semuanya sudah menjadi keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan dari semuanya itu adalah kebaikan. Dakwah itu tidak semulus yang dibayangkan. Karena dakwah adalah amalan yang besar, banyak rintangan, banyak godaan. Tetapi bagi siapa yang bersabar, maka dia akan berhasil. Wa ma yulqaha illa alladziina sabar. Tidak ada yang sanggup menghadapi semua itu kecuali orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang mempunyai sifat sabar bukanlah orang-orang yang kalahan. Tapi justru orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk bersabar meskipun banyak godaan, banyak rintangan, banyak cobaan. Itu yang diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin mengajak manusia untuk bersama-sama berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling pertama kita harus tumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Para ulama pun sudah menjelaskan bahwa sabar dibagi menjadi tiga, seperti yang kita ketahui bersama. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah, sabar dalam menghadapi segala macam ketetapan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih baik? Apakah kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ataukah kita bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, atau kita bersabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah? Mana yang lebih afdal? Para ulama menjelaskan yang lebih afdal tentunya kembali kepada masing-masing pribadi. Karena bisa jadi sebagian orang, bagi diri mereka mudah untuk melakukan ketaatan, tetapi tidak mudah ketika meninggalkan kemaksiatan. Maka yang paling wajib ketika itu dia bersabar untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Atau sebaliknya, ada sebagian orang yang mudah bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dia menjauhi pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, merasa berat. Ketika itu dia wajib untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada juga orang yang dia mampu bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia mampu meninggalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak kuat ketika ditimpa musibah, ketika menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang paling wajib bagi dirinya adalah bersabar dalam menghadapi kenyataan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, kembali kepada keadaan masing-masing pribadi orang. Tidak sedikit orang yang mudah bagi dia untuk melakukan ketaatan, bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi ketika dicoba, ketika menghadapi rintangan, entah itu dengan musibah atau fitnah atau dan lain sebagainya, dia tidak kuat. Dan orang-orang yang seperti ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang paling rugi, rugi dunia dan rugi akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budu Allaha 'ala harfin," di antara sekian banyak manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tetapi posisinya di ujung. "Wa minan nas man ya'budu Allaha 'ala harfin," posisinya di ujung. Sangat mengkhawatirkan, sangat riskan sekali. Dikit digoyang dia di ujung, di tepi jurang. Fa in akhabahu khairun itma'anna bih, jika dia ditimpa kebaikan, kokoh, kuat. Tapi jika ditimpa fitnah, goyah. Dia tidak kuat. Khasira dunia wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Dalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Untuk itu ikhwan fillah akramani wa akramakumullah jami'an, kesabaran adalah sesuatu yang sangat penting. Bagi diri kita, khususnya demikian pula bagi para duat, bagi para dai, bagi orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan masih panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus kemudian mengatakan hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, ini sebuah isyarat bahwa jalan yang lurus ini bukanlah jalan yang dekat, bukanlah jalan yang mudah untuk dicapai, bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjal, jalan yang membutuhkan pengorbanan, jalan yang menanjak, jalan yang sulit. Di sini butuh kepada kesabaran. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus itu panjang. Beda dengan subul. Ketika membuat subul, jalan-jalan lain di samping jalan lurus tadi, pendek saja. Ini subul, kata Nabi sallallahu. Artinya bahwa setiap orang sangat mudah untuk bisa menjalani atau menempuh subul-subul tadi. Tapi ketika menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus, butuh pengorbanan, butuh kesabaran yang luar biasa. Akhwana fiddin akramani wa akramakumullahu jami'an. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji orang-orang yang bersabar. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran. Apalagi di dalam dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar ini sebagai sifat dari ibadur rahman. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawn. Wa idha khatabahumul jahiluna qawlu salam. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tenang. Apabila ada orang-orang yang jahil menyapa mereka, maka mereka mengatakan salam, mudah-mudahan keselamatan bagi kalian. Memang sangat pantas jika orang-orang yang bersabar ini masuk dalam kategori Ibadur Rahman. Hamba Ar-Rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menunjukkan betapa pentingnya kesabaran adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai kunci untuk meraih kepemimpinan, meraih imamah fid din, seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu para a'immah, para pemimpin, orang-orang yang mengajak manusia, membimbing manusia. Yahduna bi amrina, memberikan petunjuk kepada manusia sesuai dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ini jelas menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan di dalam dakwah khususnya. Wa kamu bi ayatina yuqinu, dan mereka dalam keadaan yakin terhadap ayat-ayat. Selanjutnya, hal lain yang menjadi penting dari kesabaran di dalam dakwah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sabar sebagai kunci bagi setiap orang untuk meraih kedudukan yang tinggi dan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam jannah Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh, punya kesungguhan, dan siapa di antara kalian yang kita butuh menampakkan kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh menampakkan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh menampakkan muamalah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sebelum kita menginginkan keriduan manusia, kita terlebih dahulu menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginginkan kecintaan dari sesama kita manusia, kita menginginkan adanya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah kita benar-benar memperbaiki muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Yang pertama, talaqqi akhbarullah bittasdiq wal qabul. Menerima setiap informasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya. Segala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenarkan, diyakini, diimani. Ini cara muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, talaqqi ahkamuhu bitanfiz. Menerima segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk mengamalkannya. Ketika Allah menetapkan ini halal, maka diamalkan. Ketika Allah menyatakan ini haram, maka ditinggalkan. Menerima sepenuh hati seluruh hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan, menjalankannya dengan baik. Yang ketiga, talaqqi aqdarahu bis-shabr. Menerima segala keputusan, ketentuan, segala takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bis-shabr, dengan penuh kesabaran. Inilah cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kecintaan dan keriduan Allah. Menerima segala informasi, segala pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya tanpa sedikit pun keraguan. Menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh Allah berarti juga menerima segala apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan. Karena tidak setiap apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk dan sesuai dengan akal kita. Beberapa hal atau bahkan banyak hal diantaranya terkait dengan urusan gaib, terkait dengan urusan yang kita tidak bisa menerimanya secara zahir, secara akal kita. Tapi jika memang itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah menerima. Ini akhlak, ini muamalah yang harus kita tampakkan di hadapan Allah. Banyak contoh yang menjelaskan akan hal itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal-hal yang secara akal mungkin kita tidak menerima. Seperti misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna syamsa yaumal qiyamah tab'u tadnu minal khalaiq qadra min. Sungguhnya matahari pada hari kiamat itu akan dekat jaraknya dengan makhluk, dengan manusia, hanya satu mil. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginformasikan, tidak menyampaikan kepada kita bahwa pada waktu itu manusia dalam keadaan terbakar semua. Nabi hanya mengatakan bahwa manusia nanti pada hari kiamat jaraknya dengan matahari cuma satu mil. Bisa kita bayangkan bagaimana panasnya. Dengan jarak yang sekarang kita rasakan di dunia saja, kalau dalam keadaan kemarau tidak sedikit hutan yang terbakar, saking panasnya. Tapi pada hari kiamat nanti kita akan mendapati kenyataan bahwa jarak kita dengan matahari itu cuma 1 mil. Dan tak ada seorang pun di antara kita yang terbakar. Ini masalah. Secara akal, kalau kita bicara dengan akal, tentu semua manusia pada waktu itu akan terbakar. Karena panas matahari, cuma 1 mil. Tapi tidak. Informasi-informasi yang seperti ini harus dihadapi dengan keyakinan. Dihadapi dengan keimanan. Diterima dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahwa ini benar-benar sesuatu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga menyampaikan sebuah informasi kepada kita bahwa di hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti, setiap orang itu mampu berdiri selama 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Begini. Kalau kita bicara dan kita terima dengan akal, tentu tidak akan masuk dalam akal kita. Karena di dunia ini kita tidak pernah mendapatkan ada berita yang menyebutkan bahwa seseorang mampu berdiri selama 50 ribu tahun. Jangankan 50 ribu tahun, 50 ribu jam tidak pernah ada beritanya. Jangankan 50 ribu jam, 50 ribu detik juga tidak ada kabarnya. Tapi di akhirat disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu berdiri selama 50 ribu tahun dan mampu. Informasi-informasi yang seperti ini perlu untuk kita terima dengan keimanan. Karena kaitannya dengan ilmu gaib. Dan kita pun harus sadar bahwa kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa mengkiaskan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ini kalau kita terima secara tenang, penuh dengan keimanan. Kita akan menyatakan bahwa kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu tidak sama. Jika matahari dengan jarak 1 mil di akhirat tidak dapat membakar tubuh-tubuh manusia, maka itu adalah kehidupan akhirat. Di dunia jarak matahari jauh, tapi mampu membakar hutan-hutan karena saking panasnya, itu kehidupan dunia. Jika di akhirat kita bisa berdiri selama 50 ribu tahun lamanya, sedangkan di dunia tidak ada yang mampu melakukan hal itu karena memang beda antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nabi juga menjelaskan kepada kita, "Idza waqa'a dhubab fi sharabi ahadikum," apabila seekor lalat masuk dalam bejana wadah minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan lalat tersebut. Karena di salah satu sayapnya ada racun, ada penyakit, di bagian yang lain ada penawarnya. Ini perkara yang gaib. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu seperti itu? Beliau bukan seorang dokter. Beliau tidak pernah melakukan penelitian terhadap seekor lalat. Tapi beliau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan urusan. Padahal beliau manusia biasa. Yang paling wajib untuk kita tampakkan ketika itu adalah al-iman bihi, mengimaninya, membenarkannya, mempercayainya. Karena itu semata-mata wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akal-akalan Nabi sallallahu alaihi wa ala. Inilah yang dimaksud dengan menerima seluruh informasi pemberitaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membenar, meyakini dengan tanpa sedikit pun ragu. Menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengamalkannya, ini jelas. Ketika Allah menetapkan perintah sholat, maka kita harus lakukan. Meskipun mungkin dirasa berat, dan tentu berat bagi sebagian orang, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabr was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan bis-sabr dengan kesabaran was-salah dan salat. Sesungguhnya salat itu berat bagi sebagian orang, kecuali bagi orang-orang yang khusus. Bagi orang-orang munafik, sholat itu menjadi sesuatu yang berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka menegakkan sholat, maka mereka menegakkannya dengan cara bermalas. Tapi ini satu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menampakkan akhlak dan muamalah yang baik terhadap Allah, maka kita melakukan. Kita menjalankan diri. Khan fi din akramani wa akramakum Allah jami'an. Tidak ada metode dakwah yang paling baik. Tidak ada cara dakwah yang paling baik selain cara dakwah yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yang harus mempersiapkan diri kita untuk senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau dalam berdakwah. Kita persiapkan ilmu, kita perlihatkan kelembutan dan kebijakan, kita tampakkan kesabaran, supaya kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam dakwah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang dinyatakan oleh Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawabkan qulul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Sampai sahabat yang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi dan mendapatkan jawaban yang seperti itu, dia mengatakan, saya tidak akan pernah datang lagi dan bertanya tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah disebutkan Al-Qur'an, maka ini menunjukkan kesempurnaan. Menunjukkan kesempurnaan. Kita butuh untuk memperbaiki diri kita. Kita butuh untuk memperbagus akhlak kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mengajari manusia akhlak yang baik, akhlakul karimah. Akhlak perilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap sesama manusia. Ini sangat dibutuhkan bagi kita semua. Jika kita ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita saling memberi wasiat dalam kebenaran dan memberi wasiat dalam hal kesabaran. Jika kita berusaha untuk mengajak seluruh manusia menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segala macam fitnah, godaan, rintangan dalam dakwah itu semua karena kurangnya sabar kita. Atau karena Allah Subhanahu wa taala belum melihat sejauh mana kesabaran kita. Kita mendapatkan cobaan, mendapatkan fitnah dalam dakwah, fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini belum selesai muncul lagi fitnah yang lain. Rintangan yang ini belum selesai muncul lagi rintangan yang lain. Godaan yang ini belum selesai muncul lagi godaan yang lain. Bisa jadi itu semua karena kita kurang sabar. Bisa jadi itu semua karena kita belum mendidik diri-diri kita dengan kesabaran. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah meleset. janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Allah menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran adalah kunci dari segala-galanya. Intinya bahwa kita tidak boleh menghayal bahwa dakwah ini sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sesuatu yang tidak butuh kepada kesabaran. Kita ingatkan lagi bahwa ketika kita mulai berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, berarti kita akan berinteraksi dengan seluruh manusia. Dengan segala ragamnya, dengan segala macam keadaan, dan segala macam konsekuensi. Kita butuh untuk bersabar. Seperti bersabarnya para ulul azmi dari kalangan Rasul. Jika kita mau bandingkan antara kesabaran kita dengan mereka, tentu bukanlah bandingan. Kenapa mereka bisa bersabar sedangkan kita tidak? Kenapa para salafus saleh mampu menampakkan kesabaran sedangkan kita tidak? Segala macam kendala, segala macam rintangan, mungkin ini sebagai cambuk bagi kita untuk terus meningkatkan kesabaran kita. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sabar dalam menghadapi segala macam takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar, maka segala macam pintu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu kemudahan, pintu kesuksesan, pintu keberhasilan dibukakan oleh Allah. Bahkan Allah menjanjikan bahwa pahala yang besar itu akan disiapkan bagi mereka, mereka yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajran karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyempurnakan pahala untuk orang-orang yang berkhidmat. Qul inna akramani wa akramakum Allahu jami'an. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى menyatakan, niscaya kalian akan mendapatkan godaan, kalian akan dicoba dalam harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dan kalian pasti mendengar bagaimana gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Yani orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru, namun jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, maka sungguhnya hal itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kuncinya adalah apa? Kita akan mendapatkan ujian dalam harta kita. Kita akan mendapatkan ujian dalam jiwa kita atau diri kita. Kita mendengar bagaimana gangguan-gangguan yang dilakukan oleh ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Kunci agar kita berhasil menghadapi semuanya itu adalah sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusan yang dihadapinya. Akhwani fi din, akramani wa akramakumullah jami'an. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai nasihat yang paling penting bagi diri saya sendiri dan pada umumnya bagi ikhwah sekalian. Jika ada yang salah, maka itu berasal dari diri saya yang lemah. Adapun segala kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.